Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kita pembahasan seputar puasa yang diambil dari kitab Al-Fiqhul Muyassar. Pada kajian sebelumnya kita bawakan penjelasan muallifun hafizahumullah taala tentang bab yang ketiga, yaitu amal-amalan yang disunahkan dalam berpuasa. Di antaranya adalah as-suhur, makan sahur. Sahur, makan sahur dimulai dari pertengahan malam sampai terbitnya fajar shadiq. Dan disunahkan mengakhirkan sahur mendekati sebelum terbitnya fajar shadiq. Demikian juga di antara amalan yang disunahkan adalah menyegerakan berbuka ketika sudah jelas matahari terbenam. Disunahkan menyegerakan berbuka. Demikian juga di antara yang disunahkan berbuka dengan kurma yang segar, rutab. Nah, jika tidak ada kurma yang segar, kurma yang dikeringkan. Jika tidak ada kurma, bisa berbuka dengan air atau apa saja makan atau minuman yang bisa dipakai untuk berbuka. Jika tidak ada sama sekali makanan ataupun minuman, maka meniatkan dengan hatinya berbuka. Demikian juga di antara yang disunahkan berdoa ketika berbuka dan di saat sedang berpuasa. Di antara doa yang mustajab, golongan yang doanya mustajab, kemungkinan besar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doanya orang yang sedang berpuasa sampai berbuka. Kita lanjutkan masih dalam pembahasan ini, amalan-amalan yang disunahkan dalam berpuasa yang berkaitan dengan puasa. Qala al-muallifun hafizahumullah ta'ala, yang keenam di antara amalan yang disunahkan dalam berpuasa, al-iktharu minas sadaqah wa tilawatil quran wa tahsamin wa sa'iri a'malil bir. Disunahkan perbanyak bersedekah, membaca Al-Quran, dan memberikan buka kepada orang-orang yang berpuasa, dan semua amalan-amalan kebaikan. Syariatkan di bulan Ramadan ketika sedang berpuasa memperbanyak amalan-amalan kebaikan. Fa'an ibn Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala, beliau menyatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas bil khair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia paling dermawan dengan kebaikan, baik dengan hartanya, demikian juga paling bersegera dalam kebaikan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan, dan Rasulullah paling dermawannya di bulan Ramadan. Hina yalqal Jibril, ketika berjumpa dengan malaikat Jibril alaihissalam. Pada asalnya beliau adalah manusia paling dermawan, dan di bulan Ramadan beliau lebih dermawan lagi. Wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Dan malaikat Jibril menemui beliau pada setiap malam di bulan Ramadan. Fayudarisul Quran, dan membacakan Al-Quran. Farasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqa Jibril ajwada bil khair min ar-rihil mursalah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berjumpa dengan malaikat Jibril, beliau sangat dermawan dengan kebaikan, baik dengan hartanya maupun dalam amal-amalan kebaikan yang lainnya. Lebih dermawan, lebih cepat dibandingkan angin yang bertiup. Disyariatkan di bulan Ramadan ketika berpuasa memperbanyak amalan kebaikan. Apakah itu bersedekah, membaca Al-Quran, memberikan buka kepada orang yang berpuasa. Dalam hadis yang lainnya disebutkan, inda ba'di ahli sunan, man fattara sa'iman falahu mithl ajri sa'im wa lan yanqus dzalika min ujuri syai'a wa nahwah. Barang siapa memberikan buka kepada orang yang berpuasa, ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala mereka yang berpuasa sedikit pun. Dan berikan buka kepada orang yang berpuasa mencakup secara umum apakah makanan yang sedikit, minuman yang sedikit, ataupun yang banyak yang mengenyangkannya. Semakin lebih bagus, lebih bermanfaat bagi yang berpuasa, lebih afdal. Dan banyak yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimun, terkhusus di bulan Ramadan. Biasanya mereka menyediakan buka bersama di masjid-masjid. Apakah amal yang seperti ini diperbolehkan, disyariatkan? Apakah masuk dalam keumuman hadis ataukah tidak amal yang seperti ini? Buka bersama setiap berbuka di masjid-masjid. Sebutkan dalam fatwa Syekh Shalih bin Fauzan dari rekaman suara beliau. Kita bacakan di sini fatwa beliau tentang buka bersama di masjid. Soal yang diajukan kepada beliau, nahnu syababun manallahu alaina bisiyam yawm iftar yawm. وإفطارٌ يكون جماعياً بدون إلزام أحد. Kami adalah para pemuda. Allah berikan anugerah kepada kami untuk bisa berpuasa sehari, berbuka sehari. Puasa Dawud. Sehari puasa, sehari berbuka. Dan berbukanya kami dengan jama'i, bersama-sama, tanpa diharuskan. Tanpa diharuskan, sesukarelanya. Berapa siapa yang mengeluarkan makanan, berapa uang dia keluarkan, digunakan untuk berbuka bersama-sama, seikhlasnya. Wa ta'amul iftar yakunu bil musyarakah likai naksiba ajra ba'dina. Dan makanan berbuka itu dengan bersyarikat. Masing-masing dari kami mengeluarkan uang seikhlasnya, diberikan makanan untuk berbuka sama-sama, agar kita mendapatkan pahala dari sebagian yang lainnya, pahala memberikan makanan buka puasa. Fal hadza jaizun wa in kana la yajuzu faman illah. apakah amalan seperti ini diperbolehkan? Seandainya tidak diperbolehkan, apa sebabnya? Jawaban beliau, Syekh Shalih bin Fauzan hafizallahu ta'ala, al-jawab hadha muhdats, berbuka seperti ini termasuk amalan muhdats. Hadha muhdats al-iftarul jama'i wa siyamul jama'i wa qiyamul lailil jama'i, berbuka puasa bersama, puasa sunnah, nah, sama-sama sengaja agar puasa sunnahnya bersama-sama. Demikian juga salat malam berjama'i, nah, sengaja bersama-sama di luar Ramadan, sepakat menghidupkan malam sekian, semuanya salat malam di masjid bersama-sama. Nah, seperti ini, kama yaf'alu ba'du syabab hadha kullu muhdats, sebagaimana dilakukan oleh sebagian para pemuda, ini semuanya amalan seperti ini, kata beliau, amalan yang muhdats. Terus amalan bid'ah, muhdats. La asalah, tidak ada asalnya. Tidak ada dalilnya. Fakulun yuftiru fi makani wa fi baitih. Maka masing-masing hendaknya berbuka di tempatnya, berbuka di rumahnya masing-masing. Illa idha kana wahidun yabdhulu futuran lissa'imin. Kecuali jika ada seorang dari mereka yang memberikan jamuan untuk orang yang berpuasa, menyediakan buka bersama. Tahadduru tuftiru ma'ahum. Kamu boleh datang berbuka bersama mereka, min muhsinin dan muhsinin. Buka bersama yang diadakan oleh seorang muhsinin. Misalnya seorang ikhwah menyatakan, besok semuanya ikhwah yang berpuasa, nah, berbuka di rumah anak. Nah, boleh, nah, datang hadir berbuka di rumahnya. Atau misalnya besok kami sediakan buka di masjid, nah, barang siapa ingin silakan kami undang, nah, anak yang menyediakan, nah. Seperti ini tidak mengapa, kata beliau. Dia ada seorang muhsin, muhsinin, nah, yang menyediakan makanan berbuka. Ya'malu iftar, nah, seorang muhsinin menyediakan makanan buka. Fahada labas, seperti ini tidak mengapa. Amma annakum lata'ammaduna al-jama'i ta'ammudan, adapun kalian sengaja, sengaja berbuka bersama, sepakati sebelumnya, nah, untuk kumpul bersama, masing-masing mengeluarkan uang seikhlasnya. Atau digilir misalnya, mereka semua misalnya 10 orang. Hari ini si fulan, besok si fulan, besok lagi si fulan. Mereka hanya mereka bersepuluh ini, gantian digilir. Yang seperti ini, fahadal asal, tidak ada asalnya, tidak ada dalilnya. Soal yang lain yang diajukan kepada beliau juga, berkaitan dengan buka bersama. Yaqum ba'dul jiran fi athari ramadan bil iftaril jama'i fil masjid biqasdi tawasul taqwiyatir rabithah bainahum fama ra'yu fadilakum. Sebagian tetangga, para tetangga di bulan Ramadan, mereka mengadakan buka bersama di masjid dengan tujuan untuk menyambung hubungan mereka, memperkuat hubungan di antara mereka. Bagaimana menurut ra'yu fadilakum, menurut syekhna? Al-jawab, jawaban beliau, Syekh Shalih Fauzan hafizallahu ta'ala, hadha syai'un lam ya'malhu salaf. Yang seperti ini, sengaja mengadakan buka bersama, nah, di masjid, ini tidak dilakukan oleh salaf. Annam kanu yataqassaduna ijtima' al-iftar fi Ramadan wala fi ghairihi. Para salaf tidaklah mereka sengaja berkumpul untuk berbuka di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Sengaja, nah, berkumpul sama-sama berbuka di masjid baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Ini tidak dilakukan oleh salafus salih. Amma idza kana al-gharadu min hadha huwa min ajli an yaftura 'inda al-fuqara wal muhtajun. Adapun jika tujuannya mengadakan makanan buka di masjid, jika tujuannya agar ada orang-orang fuqara dan orang yang membutuhkan berbuka padanya, memakan makanan buka yang ia sediakan, ya'riduna al-iftar fil masjid min ajli al-muhtajin al-fuqara. Mereka mengadakan makanan buka di masjid karena adanya orang yang membutuhkan dan orang fuqara, agar mereka berbuka di tempat tersebut, di masjid tersebut. Fala ba's, maka tidak mengapa. Di mereka membawa makanan di masjid, tujuannya bukan untuk mereka yang membawa, namun untuk orang lain, untuk para fuqara wal muhtajin, orang yang membutuhkan, misalnya para thullabul ilm. Ada santri di situ, yang mereka jauh dari rumahnya, butuh makan untuk berbuka. Tidak mengapa masyarakat menyediakan makanan di masjid agar para fuqara wal muhtajun atau thullabul ilm berbuka makan makanan tersebut. Amma idza kanu yajtami'una hum wahdahum, adapun jika mereka yang berkumpul mereka saja, misalnya masyarakat ini saja, bukan untuk para fuqara wal muhtajin atau para tamu-tamu yang datang, bukan, tujuannya mereka saja, masyarakat sekitar masjid tersebut, hanya mereka saja. Wa yaquluna hadza fi fadilah, dan mereka mengatakan ini ada keutamaannya, agar mendapatkan pahala memberikan buka puasa, saling berikan buka puasa bergantian. Hadza laysa min amali salaf, makanya seperti kata beliau, ini bukan amalannya salafus salih. Fa idza kanu mu'takifina fil masjid, adapun jika mereka semuanya i'tikaf di masjid, mereka i'tikaf di masjid, fala ba's an yajtami'u al-iftar 'ala al-'ashya, maka tidak mengapa mereka berkumpul sama-sama berbuka atau makan malam bersama-sama kalau mereka semuanya pada i'tikaf. Amma annam yaji'una al-masjid 'ala sya'nin li'ajli iftar faqat walaysa ligharadi it'amil masakin fa hadha syai' ghairu mashru'. Adapun jika mereka datang ke masjid tujuannya hanya untuk berbuka saja, bukan untuk memberikan makan kepada masakin wal fuqara wal muhtajin, maka ini kata beliau tidak disyariatkan. Jika tujuannya ke masjid untuk buka bersama saja sama mereka, antara mereka, antara masyarakat misalnya, bukan tujuan untuk memberikan makanan buka untuk fuqara wal masakin dan orang yang membutuhkan, maka seperti tidak disyariatkan. Ini jawaban beliau tentang mengadakan buka bersama di masjid. Kemudian yang berikutnya, di antara amalan disyariatkan, disunahkan dalam berpuasa, al-jitihadu fi salatil lail, bersungguh-sungguh dalam salat malam. Wabil akhassi fil ashr al-awakhir min Ramadan, dan lebih khusus lagi, lebih ditekankan pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Lebih ditekankan lagi nam. Karena pada 10 malam terakhir ada malam Lailatul Qadar. Terkhusus di malam-malam ganjilnya. Fa'an Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana dalam hadis dari sahabat sahabiyah Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr shadda mi'zarah wa ahya laylah wa ayqadha ahlah. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, beliau menguatkan ikatan sarungnya dan menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. Beliau lebih bersungguh-sungguh lagi di 10 terakhir Ramadan. Wali umumi qali sallallahu alaihi wasallam dirasankan ke umat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa hadisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa salat malam di bulan Ramadan, qiyamul lail, salat tarawih dengan keimanan, mengimani disyariatkannya dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni semua dosanya yang telah lalu. Nah, disyariatkan bersungguh-sungguh salat malam, salat tarawih di bulan Ramadan terkhusus 10 malam terakhir. Nah, karena pada yang terdapat Lailatul Qadar, barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan tanpa Lailatul Qadar. Demikian juga di antara amalan yang disyariatkan dalam berpuasa, yang ke-8 al-i'timar, melakukan umrah di bulan Ramadan. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umratun fi ramadana ta'dilu hajjah. Melaksanakan umrah di bulan Ramadan senilai pahala haji. Senilai pahala haji. Nah, umrah boleh di bulan apa saja, nah, walaupun selain Ramadan, namun yang paling afdalnya adalah di bulan Ramadan. Nah, pahalanya seperti pahala berhaji. Bukan berarti kalau dia sudah umrah di bulan Ramadan tidak wajib lagi berhaji, tetap. Nah, jika dia belum pernah berhaji, walaupun sudah umrah di bulan Ramadan, tetap diwajibkan berhaji ketika dia mampu. Sama halnya misalnya jika ada seorang yang bernazar untuk membaca sepertiga Al-Quran, tidak cukup dia hanya membaca surah Al-Ikhlas, walaupun surah Al-Ikhlas pahalanya sepertiga Al-Quran. Jika dia bernadar untuk membaca sepertiga Al-Quran, harus membaca sepertiga Al-Quran, 10 juz. Nah, tidak boleh hanya membaca Al-Ikhlas, nah, kemudian menggugurkan nadarnya, tidak. Nah, walaupun Al-Ikhlas senilai pahalanya sepertiga Al-Quran, kandungannya sepertiga Al-Quran. Kemudian yang berikutnya, di antara amalan yang disunahkan berkaitan dengan puasa, qalu inni shaimun liman syatama. Ucapan mengatakan sesungguhnya aku berpuasa ketika ada yang mencelanya. Disyariatkan ketika dia sedang berpuasa ada yang mengejeknya, mencelanya, mencercanya, disyariatkan mengucapkan inni shaim, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Wa dzalika liqauli sallallahu alaihi wasallam, yang demikian berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari Muslim, wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yashab. Fa in sabbahu ahadun aqatala falyakul inni mar'un shaim. Apabila di hari puasa salah seorang di antara kalian, di hari puasanya, janganlah mengucapkan ucapan kotor, jangan berteriak-teriak, yashab. Jika ada seorang yang mencelanya atau mengajaknya berkelahi, hendaknya dia mengatakan, sesungguhnya aku adalah seorang yang berpuasa. Untuk menunjukkan bahwa dia tidaklah lemah, nah, membalas kezaliman saudaranya. Nah, dia mampu untuk membalasnya, namun yang menghalangi dia adalah puasanya. Agar puasanya tetap sempurna, nah, dia menghindari perkara-perkara tersebut. Nah, Karena seorang yang saling mencela, disebutkan dalam hadis yang lainnya, hadis yang sahih, seorang yang saling mencela, dosa ini ditanggung oleh yang pertama kali memulai mencela, selama yang dicela tidak melampaui batas, tidak melebihi batas dalam membalas celaannya. Jika dia balas balasannya setimpal, maka yang berdosa adalah yang pertama kali mulai mencela. Nah, misalnya ada temannya mengatakan kepada dia, kamu ini pemalas, bodoh. Dia balas juga, kamu juga malas, bodoh. Nah, balasan yang sama, maka yang dosa adalah yang memulai yang pertama mencela. Namun jika dia balasnya berlebihan, yang pertama hanya dua kalimat, dia balas dengan 10 kalimat, maka dia juga berdosa, berlebihan dalam balas. Yang pertama berdosa mulai mencela, yang kedua berdosa juga berlebihan dalam membalas. Nah, ini diantara amal-amalan yang disunahkan yang berkaitan dengan puasa. Kemudian yang berikutnya, al-mas'alatu tsaniyah, pembahasan yang kedua, makruhatus siyam, amalan-amalan yang dimakruhkan dalam berpuasa. Yukrahu fi haqqi shaimi ba'dul umur, dimakruhkan bagi seorang yang berpuasa beberapa perkara, beberapa amalan, allati qad tuaddi ila jurhi shaumih, yang mengantarkan, menyebabkan puasanya akan rusak, nah, berkurang. Awan wanak si ajri, dan mengurangi pahalanya. Ada beberapa amalan yang dimakruhkan bagi orang yang berpuasa, dilarang. Nah, ini akan melukai atau mengurangi pahala puasanya. Wahia itu yang pertama, al-mubalaghatu fil madmadah wal istinsyak, bersungguh-sungguh dalam berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung. Ketika sedang berpuasa, nah, di saat berwudu, nah, menghirup air ke hidung, jangan berlebihan, jangan bersungguh-sungguh, jangan terlalu kuat dihirup. Wadhalika khasyyat an yadhhabal ma'u ila jawfih, yang demikian dikhawatirkan jangan sampai airnya masuk ke tenggorokannya, ke lambungnya. Liqaudi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa baligh fil istinshaki illa an takuna sha'ima, bersungguh-sungguhlah dalam istinshak, nam ketika berwudu menghirup air ke dalam hidung, kecuali kalau kamu sedang berpuasa. Nah, jangan, jangan dikhawatirkan airnya masuk ke tenggorokanmu, ke lambungmu. Ini yang pertama yang dimakruhkan bagi seorang yang sedang berpuasa, al-mubalaghah fil madmadah wal istinshak, terlalu bersungguh-sungguh dalam berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung. Yang berikutnya, al-qublatu liman tuhariku syahwatah, mencium bagi mereka yang bisa membangkitkan syahwatnya. Wa kana mimman la ya'manu 'ala nafsihi, dan dia termasuk orang-orang yang tidak aman terhadap dirinya. Nah, dikhawatirkan, nah, jika dia mencium istrinya, nah, membangkitkan syahwatnya, kemudian keluar maninya atau madinya. Dan disebutkan sebelumnya, jika disengaja mencium istrinya, nah, agar keluar maninya, termasuk pembatal puasa. Nah, ini bagi mereka yang khawatir, nah, jika mencium akan membangkitkan syahwatnya, maka dimakruhkan bagi dia untuk mencium. Fayukrahu lis-samin yaqabbila zawjata aw amata. Dimakruhkan bagi seorang yang berpuasa mencium istrinya atau budak perempuannya. Li'anna qad tu'addi ila itharati syahwah allati tajur ila fasadi shaum bil imna aw al jima'. Karena dengan mencium istrinya atau budak perempuannya bisa menyebabkan membangkitkan syahwatnya, yang menyebabkan puasanya bisa rusak, yaitu dengan imna, keluar maninya, atau jima, terjatuh dalam jima. Ini jika khawatir tidak aman terhadap dirinya. Fa in amina 'ala nafsi min fasadi shaum fala ba's. Adapun jika dia merasa aman terhadap dirinya, tidak akan merusak puasanya, tidak akan membangkitkan syahwatnya, aman, maka tidak mengapa. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yuqabbiluhu shaim. Karena Rasulullah dalam hadis yang sahih beliau pernah mencium istrinya dalam keadaan beliau berpuasa. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, berkata istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, wa kana amlakakum li arabih, ay hajati. Beliau adalah yang paling kuat di antara kalian, paling kuat menahan kebutuhannya, syahwatnya. Aman terhadap dirinya. Seperti ini tidak mengapa. Adapun jika khawatir akan membangkitkan syahwatnya, maka sebaiknya dihindari. Wa kadzalika 'ala tajannubu kulli ma kana min sya'nihi itharatu syahwatihi wa tahrikuha. Demikian juga hendaknya dia menjauhi semua perbuatan yang bisa membangkitkan syahwatnya, menggerakkan syahwatnya. Kaidamati nadhar ila zawja wal amah. Misalnya memandang terus-menerus ke istrinya atau budak perempuannya. Nah, jika dikhawatirkan bisa membangkitkan syahwatnya, hendaknya seperti ini dihindari ketika sedang berpuasa. Awit tafakkuri fi sya'nil jima', atau memikirkan tentang urusan jima'. Li'anna qad yu'addi ilal imna' wal jima'. Karena seperti ini, selalu memikirkan jima' bisa membuat dia imna, keluar maninya, atau terjatuh dalam jima', pembatal puasa. Sehingga semua perbuatan yang dikhawatirkan bisa membangkitkan syahwatnya di saat berpuasa hendaknya dihindari. Bersabar, nanti kalau sudah malam boleh, kita sudah terbenam matahari. Adapun sedang berpuasa hendaknya dihindari. Kemudian berikutnya, di antara amalan dimakruhkan, bal'un nukhamah, menelan dahak. Menelan dahak. Li'anna dhalika yasul al-jawf. Karena itu bisa sampai ke tenggorokannya. Tenggorokannya, ke lambungnya. Wa yataqawwa bih. Bisa menguatkan badannya dengannya. Ila janib al-istikdhar. Demikian juga sisi yang lainnya, menelan dahak sesuatu yang menjijikkan. Wadhar alladhi yahsulu min hadzal fi'l. Dan juga bisa menimbulkan bahaya dari perbuatan ini. Sesuatu yang kotor, yang jelek. Ketika berdahak, dahaknya dikeluar, dibuang. Jangan ditelan. Adapun menelannya, ini dimakruhkan, tidak sampai membatalkan puasa. Menelan dahak, ini dimakruhkan, tidak sampai membatalkan puasa. Demikian juga di antara amalan yang dimakruhkan dalam berpuasa, dzauqu ta'amil ghairil hajah, mencicipi makanan tanpa kebutuhan. Mencicipi makanan tanpa ada kebutuhan. Fa in kana muhtaj ila dzalik, adapun jika dibutuhkan, ka an yakuna tabbakhan, misalnya dia yang masak, kokinya, yahtaju li dzauqi milhihi aw wa ma asybaha, butuh untuk mencicipi garamnya atau yang serupa dengan itu, garamnya, asinnya, manisnya, gurihnya, dicicipi apakah sudah pas atau masih kurang. Dan jika dia yang masak, butuh hal itu, falabas, tidak mengapa, mencicipi makanan. Namun ma'al hadar, harus tetap berhati-hati, min wusuli syai'in min dha'iri ila halqi, jangan sampai ada dari makanan tersebut yang masuk ke tenggorokannya. Sekedar mencicipi lidahnya, kemudian dibuang, jangan ditelang, jangan ditelan, dimasukkan ke tenggorokannya. Ini beberapa amalan yang dimakruhkan dalam berpuasa. Dengan ini kita menyelesaikan bab yang ketiga. Insyaallah berikutnya kita masuk bab yang keempat. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.